Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Pada pertemuan siang ini kita akan mengkaji risalah yang membahas tentang al-akhlaq al-karimah, akhlak yang mulia. Kita ambil dari risalah Makarimul Akhlaq yang dikumpulkan dari kajian yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, salah seorang imam terkemuka di zamannya. Beliau adalah seorang imam, seorang alim yang hidup di kota Unaizah di Arab Saudi. Beliau memberikan kajian dan pengajian kepada beberapa santri atau beberapa jamaah berkaitan dengan al-akhlaq al-karimah, akhlak yang mulia. Hasil dari kajian tersebut ditulis oleh asisten beliau, kemudian dikoreksi, setelah itu dicetak dan disebarluaskan. Jadi risalah yang akan kita baca ini itu diambil atau dirangkum dari pengajian beliau. Barakallahu fikum. Tayyib, kita masuk pada mukaddimah, pendahuluan dari penulis rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Segala puji bagi Allah, kami memujinya, meminta bantuan kepadanya dan meminta ampun darinya. Kita juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan kejelekan amalan-amalan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang mampu menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk untuknya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ba'athahu Allah taala bil huda wa dinil haq. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, agar Allah menampakkan agamanya di atas semua agama. Bisa dilihat di halaman yang ke-6. Saya lompat ya. Bisa dilihat di halaman yang ke-6. Kalau halaman depan itu pendahuluan mukaddimah dari pencetak. Tadi pencetaknya dikasih mukaddimah. Tidak kita baca, kita langsung membaca mukaddimah dari penulis rahimahullahu taala. Ba'athahullahu taala baina yadayyis sa'ah basyiran wa nadhiran. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau mendekati hari kiamat sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Wada'iyan ilallahi bi'idznihi wa sirajan munira. Dan beliau mengajak umat manusia kembali kepada Allah dengan izin darinya sebagai cahaya yang menerangi. Faballagha risalah, beliau menyampaikan wahyu. Wa addal amanah, menyampaikan amanah. wa nashahal ummah, dan menasihati umat. Wa jahada fillahi haqqa jihadih, dan beliau berjihad di jalan Allah dengan sebenarnya. Hatta atahul yaqin, hingga beliau meninggal dunia. Wa waffaqallahu man syaa'a min ibadihi fastajaba li da'watihi. Allah memberikan taufik kepada hamba yang dikehendakinya sehingga menerima dakwah beliau. Wahtada bihadih, dan mengambil petunjuk beliau. Wa khadhalallahu bihikmatihi man syaa'a min ibadihi, dan Allah menyimpangkan dengan hikmahnya hamba-hamba yang dikehendakinya. Fastakbara an ta'atihi, hamba itu sombong, tidak mau taat kepadanya. Wa kadzdzaba khabarah, mendustakan berita-beritanya. Wa anada amrah, dan menentang perintahnya. Faba'a bil khusran wadh-dhalalil ba'id, maka hamba itu merugi dan mendapatkan kesesatan yang jauh. Ini pendahuluan dari beliau rahimahullahu ta'ala sebelum menjelaskan tentang isi kitab ini. Amma ba'd, adapun setelah itu. Fa innahu yatibu li fi hadzal liqa' an atahaddats 'anil khuluqil hasan. Saya ingin menyampaikan pada pertemuan ini pembahasan berkaitan dengan akhlak yang mulia. Wal khuluq kama yaqulu ahlul ilm, akhlak sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, huwa maknanya adalah suratul insan al-batinah, gambaran bentuk manusia berupa batin. Jadi akhlak itu berkaitan dengan bentuk batin seseorang. Li'anna lil insani suratain, manusia itu pada umumnya memiliki dua bentuk. Memiliki dua bentuk. Yang pertama suratun zahirah, bentuk yang kelihatan, bentuk yang nampak. Wahiyya syaklu khilqatihi allati ja'alallahu al-badana alaihi. Bentuk yang nampak adalah bentuk yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dirinya berupa badan. Jadi bentuk yang nampak dari seseorang adalah fisik seseorang. Bentuk fisik, bentuk secara nampak dari orang tersebut. Wa kama na'lamu jami'an anna hadhihi as-surah adh-dhahirah minha ma huwa jamilun hasan wa minha ma huwa qabihun sayyi wa minha ma baina dhalik. Dan telah kita ketahui bersama, bentuk fisik seseorang itu bermacam-macam. Ada yang memiliki fisik yang bagus, ada yang memiliki fisik yang jelek, ada yang pertengahan. Pertengahan, tidak terlalu bagus, tidak terlalu jelek. Ini adalah bentuk yang nampak dari seseorang, bentuk fisik seseorang. Wa kadzalika tanqasimu surah al-batinah, demikian pula pembagian dari bentuk yang batin. Dan ini jenis bentuk yang kedua, jenis atau bentuk manusia yang kedua, yaitu bentuk secara batin, secara moral, secara akhlak. Beliau mengatakan batin seseorang itu juga terbagi dua. Yang pertama ila suratin hasanah, bentuk batin yang baik. Wa ila suratin sayyi'ah, ada juga bentuk batin yang jelek. Jadi akhlak seseorang itu tidak terlepas dari dua ini. Ada akhlak yang baik, ada akhlak yang jelek. Wa hadza ma yu'abbaru anhu bil khuluq, dan ini yang disebut dengan akhlak. Fal khuluqu idzan huwa surah al-batinah allati tubi'al insanu 'alayha. Maka dari sini yang namanya akhlak maknanya adalah bentuk batin seseorang yang Allah menciptakan dia di atas bentuk tersebut. Atau bahasa yang lebih simpel, akhlak itu adalah watak seseorang, pembawaan seseorang. Ini berkaitan dengan pembagian suratul insan, pembagian bentuk dan karakter manusia. Jadi manusia secara umum dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi fisik, ya, sisi fisik jasad dan tubuhnya. Sisi yang pertama ini itu tidak dianggap dalam syariat. Orang itu tidak mendapatkan pahala hanya semata-mata ganteng, tidak. Orang itu dapat dosa karena dia jelek juga, tidak. Jadi bentuk fisik seseorang itu tidak dianggap dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, tidak menoleh kepada bentuk fisik kalian. Tidak melihat bagaimana bodinya kalian, tidak melihat bagaimana tubuhnya kalian, tidak melihat kepada wajah kalian. Jadi bentuk yang pertama ini itu tidak dianggap dalam syariat. Orang itu mau baik, mau ganteng, mau jelek, mau putih, mau hitam atau semisalnya, itu enggak dianggap dalam syariat. Yang dianggap itu bentuk yang kedua, yaitu suratun batinah, bentuk batin seseorang, yaitu yang berkaitan dengan sifat yang ada pada dirinya, berkaitan dengan akhlak dan moral yang ada pada dirinya. Dan akhlak umat manusia itu ada dua. Ada akhlak yang baik, ada akhlak yang jelek. Dan yang kedua inilah yang dilihat dan yang dipertimbangkan oleh syariat. Rasulullah SAW mengatakan dalam lanjutan hadis yang tadi kita sebutkan, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan melihat kepada amalan kalian. Bagaimana akhlak kalian? Bagaimana muamalah kalian? Bagaimana komunikasi kalian? Bagaimanakah ibadah dan amalan-amalan kalian? Itu yang dipertimbangkan oleh syariat. Disitulah ada yang namanya pahala, ada yang namanya dosa. Ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka. Wahalil akhlaqu jibillatun am iktisab? Sekarang beliau membawakan satu pertanyaan. Apakah akhlak seseorang itu pembawaan ataukah diusahakan? Yakni orang itu memiliki sebuah sifat, apakah sifatnya itu merupakan pembawaan dia sejak lahir, memang dia memiliki sifat itu, ataukah yang namanya sifat dan akhlak seseorang itu baru muncul ketika dia berusaha untuk memilikinya? Al-jawab, jawabannya adalah annal akhlaq minha jibillah wa minha iktisab bila syak. Kata beliau, akhlak seseorang itu terbagi dua. Ada akhlak pembawaan, ada juga akhlak yang diusahakan. Ada akhlak yang memang itu menjadi tabiat dia sejak lahir, ya, sejak dari sananya memang seperti itu akhlaknya. Ada yang seperti ini. Ada juga akhlak itu yang diusahakan. Pada dasarnya dia tidak bisa seperti itu, tidak memiliki sifat itu, tidak biasa melakukan sifat seperti itu. Tapi dia berusaha bagaimana caranya untuk bisa terbentuk, untuk bisa memiliki karakter seperti itu. Jadi akhlak itu ada dua. Ada yang sifatnya pembawaan orang, masing-masing memiliki pembawaan masing-masing. Ada juga yang sifatnya itu diusahakan. Dia tidak punya, tidak biasa yang seperti itu, tapi dibiasakan, ya, berusaha melatih dirinya untuk bisa mendapatkan akhlak tersebut. Fakama yakunul khuluqu tabi'ah fa innahu qad yakunu kasban. Kata beliau, yang namanya akhlak ada yang pembawaan. Demikian pula di antara akhlak yang ada yang diusahakan. Jadi akhlak itu bisa ada kalanya itu pembawaan seseorang, memang dia tercetak ya seperti itu. Ada juga yang memang bisa diusahakan ya, dengan melatih diri dan juga membiasakan diri. Bima'na annal insan kama yakunu matbu'an 'alal khuluqil hasan al jamil faqad yahsulu 'alal khuluq 'an tariqil kasbi wat tamrin. Maksudnya adalah seseorang sebagaimana dia memiliki akhlak pembawaan, akhlak yang baik, maka terkadang dia juga bisa memiliki akhlak yang baik dengan cara berlatih dan berusaha. Ada orang itu memang dari sananya jujur ya, memang dari kecil memang dia terkenal jujur, tercetak dalam jiwanya itu memang dia jujur, belak-belakan tidak pernah bohong, tidak pernah menyembunyikan sesuatu, apa adanya, memang seperti itu. Ada juga seseorang itu yang dari sananya enggak kayak gitu ya, jujur itu kayak enggak biasa, kalau enggak bohong itu enggak sah ya, rasanya kalau ngomong enggak bohong itu enggak enak gitu ya, kayak makan enggak ada garamnya. Tapi dia berusaha membiasakan diri bagaimana caranya supaya jujur kalau ngomong, jujur kalau bertindak, jujur kalau berkomunikasi dengan sesama atau semisal itu. Ada yang seperti itu. Walidzalika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Asyad Abdul Qais. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat namanya Asyad Abdul Qais. Rasul pernah memuji sahabat ini, beliau mengatakan, "Inna fika khallatain yuhibbuhumallahu ta'ala." Kamu itu memiliki dua sifat yang dicintai oleh Allah, al-hilmu wal-anah. Dua akhlak itu adalah yang pertama santun, sopan, yang kedua hati-hati, tidak ceroboh ya, berhati-hati, teliti, cermat, tidak ceroboh. Ini dua sifat yang ada pada dirimu yang Allah mencintainya, sopan ya, santun. Kalau ketemu sama orang itu sopan, baik, ramah ya. Dan kalau memutuskan sebuah perkara tidak gegabah, perhatian, teliti. Kalau melihat ada sebuah keadaan, sebuah kondisi, dia tidak buru-buru untuk menentukan, menghukumi atau ikut-ikutan, tapi dilihat dulu ya, betul-betul perhatian. Ini dua sifat yang ada pada sahabat ini. Qala, sahabat ini pun bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anna atakhallaqu bihima am jabalani Allahu bihi am jabalani Allahu au amillahu jabalani alaihima." Wahai Rasulullah, dua akhlak ini apakah karena memang saya biasa melakukannya ataukah karena Allah yang menjadikan itu sebagai tabiat saya? Yakni sahabat ini tanya, apakah akhlak ini karena saya berusaha untuk bisa mendapatkannya atau karena memang itu watak dan pembawaan saya? Qala, Rasul mengatakan, balillahu jabalaka alaihima. Tidak, bahkan dua akhlak ini adalah pembawaan yang Allah berikan kepadamu. Jadi betul-betul dari sananya memang seperti ini, sopan, santun, baik, ramah ya, teliti, cermat ya, tidak gegabah, tidak ceroboh. Qala, maka sahabat ini mengatakan, alhamdulillah alladhi jabalani ala khallataini yuhibbuhumallahu wa rasul. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku dua akhlak pembawaan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dari sini menunjukkan kepada kita disyariatkan untuk bersyukur ya, disyariatkan untuk bersyukur kalau kita memiliki akhlak yang baik yang itu merupakan pembawaan kita ya. Dari sananya sopan sama orang tua, baik sama orang tua, tidak pernah mengatakan tidak sama orang tua, mesti nggih ya, disuruh ngapain nggih, macul nak nggih ya, mandi nak nggih ya, pergi ke sana nak nggih, terus pokoknya nggih sama orang tua, enggak pernah enggak boten, enggak pernah, atau bahkan ah gitu enggak pernah ya, mesti nggih nggih, semuanya serba nggih. Dari sananya memang punya sifat yang seperti ini, bagus. Maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan itu. Fahada dalilun ala annal akhlaq al hamidah al fadilah takunu tab'an wa takunu tatabbu'an. Dari sini terdapat dalil akhlak yang mulia itu terkadang pembawaan, terkadang diusahakan. Jadi ada kalanya memang dari sananya baik, ada kalanya berusaha untuk baik. Walakinna at-taba'a bila syak ahsanu min at-tadabbur. Tapi akhlak pembawaan itu lebih baik daripada diusahakan. Ya. Jadi akhlak yang pembawaan itu lebih baik. Ya, lebih baik, lebih utama daripada akhlak yang diusahakan. Dia enggak punya akhlak itu tapi berusaha membiasakan diri. Ya, ini kurang. Yang baik itu yang pembawaan. Li'annal khuluq idza kana tabi'iyan sara sajiyatan lil insan wa tabi'atan lahu. Dikarenakan akhlak yang baik kalau itu menjadi pembawaan, maka akhlak itu menjadi sifat dan watak dasar orang itu. La yahtaju fi mumarasatihi ila takalluf. Dia tidak butuh bersusah payah untuk melatih dirinya memiliki akhlak itu. Tidak butuh susah payah karena memang itu sudah settingannya memang seperti itu. Wala yahtaju fi mumarasatihi ila tasannu. Dan dia tidak butuh untuk mengada-ngada, ya, mengada-ngada akhlak tersebut. Karena memang dari sananya settingannya bagus, ya, asalnya memang bagus, tidak butuh untuk kemudian apa mengada-ngada, ya, acting begitu, tidak butuh. Kenapa? Karena memang seperti itu dia. Walakin hada fadlullah yu'tihi man yasha. Namun yang seperti ini itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendakinya. Enggak semua orang punya akhlak seperti ini, ya. Tapi bagi mereka yang mendapatkan akhlak itu, maka itu adalah keutamaan yang Allah berikan untuknya. Wa man hurima hadza ay man hurimal khuluq an sabilit tab'. Dan barang siapa yang dia tidak memiliki akhlak pembawaan, jangan sedih. Fa innahu yumkinu ayyana lahu an sabilit tatabbu'. Jangan sedih karena dia bisa mendapatkannya kalau dia berusaha dan berlatih. Wa dzalika bitamrin wal mumarasah kama sanadzkuruhu insyaallah taala fi ma ba'd. Dan itu dengan cara dia membiasakan diri dan berlatih sebagaimana yang akan kita sebutkan nanti insyaallah taala. Hakadha. Kemudian beliau membawakan sebuah pertanyaan. Wa huna mas'alatun wa hiya. Dan di sini ada satu pertanyaan. Ayyuhuma afdal rajulun jubila ala khuluqin hamid wa rajulun yujahidu nafsah ala takhalluqi bih fa ayyuhuma a'la manzilatan wa a'zamu ajran. Di sini ada pertanyaan, yaitu mana yang lebih utama? Mana yang paling utama? Ada seseorang yang memang memiliki akhlak yang baik, pembawaan dari dirinya, watak dasarnya memang baik, dengan orang yang dia berusaha sekuat tenaga untuk menjadi baik. Mana di antara dua orang ini yang lebih tinggi kedudukannya dan yang lebih banyak pahalanya? Jadi ini perbandingan, ya, perbandingan antara dua orang. Orang pertama memang pembawaannya baik, akhlaknya bagus, kalau ngomong jujur, kalau bermuamalah dengan sesama sopan, ya, pokoknya orang ini baik. Dengan orang yang dia berusaha sekuat tenaga untuk menjadi baik, pada dasarnya dia harus abal-abalan, ya, al-ladhibi, enggak karu-karuan, tapi dia berusaha, ya, apa caranya saya ini baik, kalau ngomong itu jujur, kalau bermuamalah dengan orang itu baik, sopan, ya apa caranya? Dia berusaha. Mana di antara dua orang ini yang paling utama dan paling banyak pahalanya? Beliau mengatakan, "Wa naqulu jawaban 'ala hadhil mas'alah." Jawabannya adalah innahu la syak anna alladhi jubila 'alal khuluq akmal min haitsu takhalluqihi bidzalik aw min haitsu wujudil khuluqi fihi. Tidak diragukan lagi, orang yang memiliki pembawaan yang baik itu lebih utama. Lebih utama dari sisi pembawaannya. Ya. Jadi orang yang pertama itu lebih utama, tidak diragukan lagi. Semuanya akan sepakat orang yang memiliki akhlak yang baik, pembawaan itu lebih utama. Dari sisi mana? Dari sisi pembawaan yang ada pada dirinya. Jadi dari sisi settingan awalnya, ini yang lebih baik. Ini yang lebih baik. Ibaratnya gitu, kalau bibit itu memang sudah unggul dari awalnya, itu lebih baik daripada yang dipoles. Ya, ini bibit sebenarnya nggak beres ini, kurang zen, kurang mantep. Tapi dipoles ya apa, ditambahi, disuntik, wayah lagi supaya bagus. Otomatis yang unggul dari sananya lebih baik. Itu lebih utama dari sisi pembawaannya. Li'annahu la yahtaju ila ana'in wala masyaqqah. Karena dia tidak butuh susah payah, ya, tidak butuh susah payah untuk membentuk dirinya. Wala yafutuhu fi ba'dil mawatin wal amakin. Dan akhlak itu tidak akan hilang pada sebagian kondisi atau sebagian tempat. Jadi dimanapun dia berada, dengan siapapun, tidak berubah. Ya. Mau di tempat asalnya, yonggih-nggih mawon. Ya. Mau di tempat yang lainnya, yonggih-nggih mawon. Tidak berubah. Ya. Tidak berubah. Terus ada pada dirinya. Id anna husnal khuluq fihi sajiyah wa tabak. Dikarenakan akhlak yang mulia sudah menjadi sifat dan watak dasarnya. Ya. Dalam kondisi apapun, dengan siapapun, dimanapun, ya kayak gitu orangnya. Tidak akan berubah. Kalem, sopan, ya, ya kayak gitu. Mau sama orang Jawa Tengah sendiri, ya seperti itu. Mau sama orang Jawa Timuran, ya kayak gitu. Sama orang Jawa Baratan, ya kayak gitu. Sama orang luar Jawa, ya gitu. Tidak berubah. Sama siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Beda kalau orang itu yang sifatnya itu diusahakan. Terkadang muncul sifat aslinya. Ini anaknya memang apa, sumbu pendek gitu ya. Bom gitu mungkin sumbunya terlalu pendek. Hitungannya 3 detik mungkin sudah meledak. Ya ini temperamen tinggi ya. Disinggung sedikit khalas, parang yang keluar ya, atau mungkin muncul sungutnya atau bagaimana, marah. Tapi dia berusaha untuk jadi orang sabar. Mesti sabar-sabar, yes, ya apa caranya sabar ya, dihina orang wis kupingnya dipegang kasih es batu wae lah, pokoknya gimana caranya biar sabar. Nah, orang kayak gini terkadang kumat ya, terkadang muncul sifat aslinya pada sebagian tempat atau sebagian kondisi. Mungkin sedang capek, penat ya, sumpek, suntuk, dipancing muncul sudah sumbunya, langsung pendek meledak ya. Karena apa? Memang pembawaannya kayak gitu. Tapi dia berusaha untuk menutupinya, berusaha untuk memolesnya, karena memang bukan itu watak dasarnya. Suatu saat akan muncul. Beda kalau orang itu memang pembawaannya memang sabar, ya, nurut, manut, opo jiri, ya, kata orang Jawa, opo jiri, apa kata, yes, pokoknya manut, sabar, diapa-apain, digoyang-goyang, yes, apa dihina orang, yes, tenang, jalan kayak air begitu. Ya, kayak gimana pun kondisi apapun, ya gitu-gitu aja. Kalaupun ada sesuatu yang membuat dia emosi, ya emosinya gitu-gitu aja, ya. Tidak seperti orang yang memang pembawaannya kasar atau semisal itu. Fa huwa fi ayyi waqtin talqahu tajiduhu hasanal khuluq. Orang yang seperti ini, dimanapun engkau menjumpainya, dia akan menjadi orang yang baik. Wa fi ayyi makanin talqahu tajiduhu hasanal khuluq. Di tempat manapun engkau mendapati dia, dia menjadi orang baik. Wa ala ayyi halin talqahu tajiduhu hasanal khuluq. Dan pada kondisi apapun engkau melihatnya, dia tetap berakhlak yang baik. Fa huwa min hadhihi an-nahiyah akmal bila syak. Orang yang pembawaannya baik seperti ini, dari sisi pembawaannya lebih utama tanpa diragukan lagi. Jadi ini yang lebih utama dari sisi pembawaannya. Wa ammal khuluq alladhi yakunu bitatabbu' wa bil mu'alajah wal mumarasah aw at-tamrin. Adapun akhlak mulia yang muncul karena diusahakan atau melatih diri, fal insan yu'jaru alaihi min jihati mujahadati nafsi. maka orang itu mendapatkan pahala dari sisi dia berusaha untuk mendapatkan akhlak tersebut. Dari sisi ini dia lebih utama. Dari sisi dia memiliki usaha yang kuat, tekad yang kuat untuk merubah dirinya, untuk merubah karakternya. Dari sisi ini dia memiliki keutamaan. Lakinnahu min haitsu kamalil khuluq anqasu bikathir minal qismil awwal. Tapi dia dari sisi kesempurnaan akhlak itu kurang, lebih sempurna jenis yang pertama. Kalau yang pertama memang settingannya bagus, pembawaannya bagus. Tapi kalau yang kedua ini dibagus-baguskan, ya. Usaha biar bagus, ya otomatis bagaimanapun tetap ada kurangnya, tetap ada kurangnya. Fa idza ruziqal insanul khuluqaini jami'an tab'an wa tatabbu'an kana dzalika akmal. Tapi kalau orang itu punya dua sifat ini, itu lebih utama. Sudah pembawaannya bagus dan dia juga berusaha untuk menambah yang bagus. Dari sananya memang bagus, tapi dia menambah, ya, mencari akhlak dan sifat yang baik dan dia berusaha untuk bisa mendapatkan akhlak tersebut. Tentunya ini lebih utama, lebih utama. Fal aqsam arba'atun. Maka dari sini kita bisa membagi manusia itu ada empat. Manusia dari sisi akhlaknya itu ada empat. Yang pertama, man hurima husnul khuluq, orang yang enggak punya akhlak, ya, ini yang paling jelek. Ini kelompok yang paling jelek, walayadu billah. Dan kita berlindung kepada Allah dari kelompok ini. Enggak punya akhlak sama sekali. Moralnya bobrok, akhlaknya hancur, ya. Muamalahnya tidak bagus, terus pokoknya akhlak tidak punya, badui, ya. Kalau orang bilang badawi, orang-orang kayak orang-orang pedalaman begitu, tidak kenal yang namanya akhlak, tidak bisa interaksi dan tidak bisa komunikasi dengan baik. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, manjubila alaihi walakinnahu iqtasara alal jibillah. Orang itu memiliki akhlak pembawaan dan dia mencukupkan diri dengan pembawaannya, tidak ditambah, tidak ditambah. Mungkin, ya, mungkin dia itu contohnya ini, contoh, mungkin dia memiliki dua sifat saja, dua sifat yang baik dan itu pembawaan dia. Misal orangnya jujur kalau bicara, yang kedua sopan kalau sama orang tua. Dua sifat. Dan dia hanya mencukupkan dua ini aja, enggak nambah. Ya. Kalau ngomong jujur, memang dari sananya memang jujur anaknya. Kalau sama orang tua sopan. Tapi kalau sama orang lain, selain orang tua, ya agak kurang ajar lah, ya. Agak kurang ajar atau agak gimana gitu. Dia enggak menambah. Hanya mencukupkan diri pada dua akhlak yang sudah dia miliki. Adapun ketika bergaul sama orang, dia enggak biasa sopan, enggak ditambah sama dia. Tidak membiasakan diri untuk sopan. Ini juga kurang. Ini juga kurang meskipun ada sisi positifnya. Sisi positifnya dari sisi dia punya pembawaan yang bagus, tapi sisi negatifnya dia tidak mau nambah. Tidak mau nambah, tidak mau berusaha untuk memperbaiki kekurangan. Yang ketiga, wa man jubila alaihi wa zada dzalika bitakassub. Seseorang yang memiliki akhlak pembawaan dan dia berusaha untuk menutupi kekurangan. Ini yang paling mulia dan ini yang paling utama. Memang pembawaannya dia bagus. Di sisi lain, dia juga berusaha untuk mendapatkan akhlak yang lain yang juga bagus. Di sisi lain pembawaannya bagus, di sisi lain dia berusaha untuk bagus. Yang keempat, wa man lam yujbal lakinnahu akhadahu bitakassub. Seseorang yang tidak punya pembawaan yang baik namun dia berusaha untuk menjadi baik. Yang keempat ini derajatnya di bawah yang ketiga. Jadi yang paling parah yang pertama, yang agak mending yang kedua, yang paling bagus yang ketiga, yang agak di bawahnya lagi yang keempat. Falhasil, intinya bin nisbati li husnil khuluq, dilihat dari sisi akhlak yang mulia, anna man jubila alaihi fahuwa akmal. Seseorang yang memiliki akhlak pembawaan itu yang lebih utama. wa amma min haythul mu'anat wal mashaqqah fi tahsil husnil khuluq fa inna man akhadahu an tariqit takassub falahu ajrul mujahadah. Dan dari sisi berusaha dan bersusah payah untuk menjadi baik, maka orang yang seperti ini mendapatkan pahala karena usahanya. Jadi kalau secara kesempurnaan, otomatis mereka yang memiliki pembawaan yang baik itu lebih sempurna. Tapi dari sisi pahala usaha, orang yang berusaha untuk baik itu yang lebih baik. Wahuna masalah. Dan di sini ada pertanyaan yang berikutnya. Hal hunaka akhlaqun laysat fil Qur'ani was sunnah wa masabilu ila ma'rifatiha? Apakah di sana ada akhlak yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, dan bagaimana cara untuk bisa mengetahuinya? Secara umum, khanafidina azakumullah, akhlak mulia yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semua telah tercantum dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Itu secara umum. Sekarang pertanyaannya, apakah ada akhlak mulia yang tidak disebutkan dalam Quran dan Sunnah? Al-jawab, beliau mengatakan, qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Menyempurnakan akhlak yang mulia. Kita perhatikan dan kita cermati sabda Rasul ini. Beliau mengatakan, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Beliau mengatakan, وَذَلِكَ أَنَّ الشَّرَائِعَ السَّابِقَةَ الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ لِلْعِبَادِ كُلَّهَا تَحُثُّ عَلَى الْأَخْلَاقِ الْفَاضِلَةِ. Syariat-syariat terdahulu yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya, semuanya itu menganjurkan untuk memiliki akhlak yang mulia. Jadi syariat sebelum Rasul itu sudah ada akhlak yang mulia. Sudah ada akhlak yang mulia. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, tujuannya apa? Menyempurnakan akhlak yang mulia tersebut. Karena agama Islam ini adalah agama yang paling sempurna, agama yang paling baik, agama yang paling tinggi. Maka nilai-nilai yang ada pada syariat Islam yang mulia ini itu lebih sempurna daripada syariat sebelumnya. Syariat sebelumnya sudah ada contoh-contoh akhlak-akhlak yang baik, itu sudah ada. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tujuannya untuk lebih menyempurnakan lagi. Untuk lebih menyempurnakan lagi. Walihada dzakara ahlul ilm anal akhlaqul fadilah mimma atbaqat asy-syara'i' 'ala talabi. Oleh karena itulah para ulama menyebutkan akhlak yang mulia itu termasuk perkara yang semua syariat sepakat untuk memerintahkannya. Jadi kalau kita memperhatikan hukum-hukum syariat terdahulu dengan sekarang itu ada perbedaan, ya, ada beberapa perbedaan. Namun ada satu hukum atau ada beberapa hukum yang semuanya sepakat. Apa itu? Di antaranya akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia termasuk hukum yang semua syariat sepakat. Dari syariat Nabi Adam sampai syariat Nabi kita Muhammad SAW, semuanya sepakat untuk menganjurkan akhlak yang mulia. Semuanya sepakat. Walakin hadhihi syari'ah al-kamilah ja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fiha bitamami makarimil akhlak. Tapi syariat Islam yang mulia ini, itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itu yang menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi semuanya sepakat, tapi yang paling sempurna Islam. Yang paling sempurna Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, sekarang beliau bawakan contoh perbandingan, ya, contoh perbandingan. Wal nadrib lidzalika mathalan. Kita bawakan satu contoh. bimas'alatil qisas, tentang hukum qisas. Ai yakni law anna ahadan jana ala ahadin fahal yuqtassu minhu amla, apabila ada seseorang mendzalimi orang lain, apakah orang zalim ini dibalas kezalimannya ataukah tidak? Ini sekarang beliau membawakan contoh, contoh dalam bab kriminal, ya, dalam bab sikap menghadapi seseorang yang melakukan kriminal. Ada orang jahat mendzalimi orang lain. Orang jahat ini dibalas ataukah tidak? Nah, sekarang beliau ingin satu kasus ini dibandingkan dengan syariat Nabi kita dan syariat sebelum Nabi kita. Mana yang lebih utama? Beliau mengatakan, dzakaru, mereka menyebutkan, annal qisas fi syari'atil yahud hatmiyun wala budda min. Qisas pada syariatnya orang-orang Yahudi itu bersifat harus ditegakkan. Harus ditegakkan. Wala khiyara lil majni alaihi fihi. Pihak korban tidak memiliki pilihan. Pihak korban tidak memiliki pilihan. Jadi menurut orang-orang Yahudi, syariatnya orang Yahudi, dalam kasus ini kalau ada orang zalim mendzalimi orang lain, bagaimana sikap kita terhadap orang yang zalim ini? Menurut syariat orang Yahudi harus dibalas. Tidak ada yang kedua. Harus dibalas. Baik pihak korban itu memaafkan atau tidak, mau damai atau tidak, tetap harus dibalas. Kamu mau damai ya terserah, itu urusanmu. Tapi yang zalim ini tetap harus dibalas. Itu syariatnya orang Yahudi. Wa anna fi syari'atin Nasara al-aqs wa huwa wujubul 'af. Beda dengan syariatnya orang Nasrani. Kalau orang-orang Nasrani mensikapi orang yang zalim itu wajib dimaafkan, ya. Kamu si korban wajib memaafkan pihak yang mendzalimi kamu. Agama kita itu agama yang penuh dengan kasih, ya. Jadi kamu jangan membalas orang yang zalim ini, wajib. Enggak ada pilihan yang kedua. Kayak gimana pun zalimnya tetap harus dimaafkan. Ini keterbalikan dan ketimpangan, ya. Berbeda 180 derajat. Lakin syari'atuna ja'at kamilatan minal wajhain. Sekarang syariat Islam ini, syariat Islam itu sempurna dari dua sisi sekaligus. Fa fiha al-qisas wa fiha al-'af. Pada syariat kita terkadang boleh qisas balas, terkadang dianjurkan untuk memaafkan. Dianjurkan untuk memaafkan. Dan itu ikhwan fillah jazakumullah, tergantung siapa yang melakukan kezaliman. Paham ya? Dan juga dilihat dari pihak korban. Kalau memang orangnya ini yang berbuat zalim ini, kalau enggak dikasih pelajaran tambah ngawur, maka di sini lebih diharuskan untuk dibalas. Ya. Kalau dibiarkan kok tambah semena-mena, yang didolimi bukan dia saja, malah keluarganya, anaknya, hartanya, semuanya merambat, maka yang seperti ini wajib dibalas. Tujuannya apa? Ngasih pelajaran biar kapok, ya. Atau kalau kita lihat mungkin yang melakukan ini lepas kontrol, dalam keadaan secara hakikat dia bukan orang seperti itu, tapi qadarullah pada kondisi waktu itu dia lepas kontrol, khilaf, akhirnya zalim. Kalau dimaafkan dia menjadi baik, ya, menjadi baik. Maka yang seperti ini dianjurkan untuk dimaafkan, tidak usah dibalas. Beliau mengatakan, li'anna fil ja'fi akhdhil jani bi jinayati hazman wa kaffan lisyar. Karena ketika syariat Islam menuntut untuk qisas membalas, di dalamnya terdapat unsur menahan kejelekan orang yang berbuat zalim. Wa fil 'afwi 'anhu ihsanan wa jamilan wa badla ma'rufin fi man 'afauta 'anhu. Dan Islam terkadang menganjurkan untuk memaafkan karena di situ ada unsur kebaikan, kebaikan dan kasih sayang terhadap orang yang zalim. Paham ya? Jadi Islam itu sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kalau memang orang ini layak untuk diberi maaf, diberi maaf. Tapi kalau orang ini tidak layak untuk diberi maaf, harus dibalas, dibalas. Kenapa? Karena sekarang ketika kita membalas dia, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menahan kejelekannya, agar dia bisa mengambil pelajaran, tidak malah tambah jahat. Ketika kita prinsipnya terus dibalas mutlak kayak syariatnya orang Yahudi, otomatis ya, menahan kejelekannya itu tidak akan terwujud, bahkan dia akan semakin jahat. Sekarang mungkin mukul, besok nusuk, besoknya lagi bunuh, ya. Kenapa? Karena kita prinsipnya harus dibalas terus, gak ada rasa belas kasih, harus dibalas. Tidak seperti itu syariat Islam. Kalau memang menuntut untuk dibalas, dibalas. Tujuannya apa? Agar dia bisa mengambil pelajaran dan kapok, ya. Tapi di sisi lain, Islam juga menganjurkan untuk memaafkan kalau memang yang zalim itu berhak untuk dimaafkan. Tidak seperti syariatnya orang Nasrani yang penting dimaafkan mutlak, ya. Mau zalim kah ibadah gimana pun ya dimaafkan. Nah, ini berbahaya. Terkadang orang itu tidak layak untuk dimaafkan. Ini syariat Islam yang mulia ini sempurna dari dua sisi sekaligus, sesuai dengan kondisi dan tempatnya masing-masing. Faja'at syari'atuna walhamdulillah mukammilatan khayyarat man lahul haq bainal 'afwi wal akhd. Syariat Islam ini alhamdulillah telah sempurna memberikan pilihan kepada pihak korban, mau memaafkan atau mau membalas, terserah. Li ajli ay'fuwa fi maqamil 'af wa ay'khudha fi maqamil akhdi. Tujuannya adalah agar pihak korban memaafkan kalau layak dimaafkan, atau membalas kalau memang layak untuk dibalas. Barakallahu fikum. Ini contoh kecil perbandingan antara akhlak yang ada pada syariat Islam dengan akhlak yang ada pada syariat-syariat sebelumnya. Semuanya menganjurkan untuk akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia. Tetapi yang paling sempurna adalah Islam. Orang Yahudi dulu itu mengikuti syariatnya siapa? Nabi Musa. Orang Nasrani mengikuti syariatnya siapa? Nabi Isa. Masing-masing sepakat pada akhlak yang mulia, pada contoh yang tadi kita sebutkan, semuanya sepakat untuk menghalangi kejelekan. Ya toh, hanya saja Yahudi memiliki prinsip harus dibalas, tapi kalau orang Nasrani memiliki prinsip dimaafkan. Tapi Islam pertengahan, pertengahan. Terkadang dibalas kalau sesuai, terkadang dimaafkan kalau sesuai tempat dan kondisinya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan bab tentang tempat-tempat akhlak yang mulia. Cukup. Mana? Cukup sampai sini. Mana? Tanya jawab. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ada pembahasan selanjutnya insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.